Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila al-hafidh as-suyuti rahimahullahu ta'ala fi alfiyatihi nazbid durar fi ilmi asar ila qawlihi wal hukmu bis sihati lil isnadi wal husni dunal matni lin nuqadi, dengan sanad yang tersambung kepada al-imam al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam alfiyahnya nazbid durar fi ilmi asar, beliau berkata sampai dengan manzumah atau bait wal hukmu bis sihati lil isnadi wal husni dunal matni lin nuqadi ila akhirih. Nah, dalam pertemuan kali ini, pembahasan kali ini, Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala akan membahas tentang penilaian atau pembahasan hukum yang disampaikan oleh ulama ketika mereka mengatakan menilai hanya pada isnadnya saja tanpa menilai pada matan. Ketika sebagian ulama memberikan tashih atau tahsin atau tad'ib terhadap suatu hadis hanya pada matannya, hanya pada isnadnya saja, tidak menghukumi pada matan. Ketika sebagian ulama mengatakan ucapan hadis ini sahihul isnad atau hadis ini hasanul isnad atau hadis ini dhaiful isnad, nah itu bagaimana penjelasannya? Nah, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah mengatakan dalam alfiyahnya, wal hukmu adapun menghukumi bisihati dengan sahih lil isnadi pada sebuah isnad, yang artinya sebagian hufaz ulama, sebagian ulama mereka menghukumi sahih pada suatu isnad saja tanpa menghukumi pada matannya. Nah, juga seperti ucapan hadis ini hadis yang sahihul isnad, artinya menghukumi sahih tersebut. Sebagian ulama tersebut ketika mengatakan ucapan seperti itu artinya apa? Mereka hanya menghukumi sahih pada isnadnya saja tanpa menghukumi pada matannya. Nah, wal hukmu bisihhati lil isnadi, juga wal husni, dan menghukumi sahih. Ini ataf kepada sihah. Wal huk maksudnya wal husni, wal hukmu bil husni, dan menghukumi dengan hasan pada sebuah isnad saja tanpa matannya. Seperti ucapan sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hasanul isnad, yaitu sanadnya adalah hasan tanpa menghukumi pada matannya. Nah, dunal matni, nah ini diperjelas oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, dunal matni tanpa matannya. Jadi mereka hanya menghukumi pada isnadnya tanpa menghukumi pada matannya. Lin nuqadi, nah ini sebagai khobar terhadap mubtada wal hukmu. Lin nuqadi yaitu lin nuqadi bagi para pengkritik hadis. Nah, nuqad ini adalah jamak dari naqid yang artinya adalah pengkritik, peneliti hadis. Nah, ketika ada suatu hukum yang disampaikan oleh sebagian ulama, mereka menghukumi hanya pada isnadnya saja tanpa menghukumi pada matannya, entah menghukumi dengan hukum sahih atau hasan atau bahkan dhaif, yang mana mereka mengatakan hadis ini adalah sahihul isnad atau hadis ini adalah hasanul isnad atau hadis ini adalah dhaiful isnad, itu artinya apa? Artinya mereka hanya menghukumi pada isnadnya saja tanpa menghukumi pada matannya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini ternyata memang diucapkan, disampaikan oleh beberapa nuqad ulama seperti Ad-Daruqutni, Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, beliau sering mengucapkan, memberikan penilaian suatu hadis hanya berdasarkan isnadnya saja tanpa menghukumi pada matan. Nah, kenapa? Karena tidak ada talazum antara menghukumi isnad otomatis menghukumi yang sama terhadap matanya, tidak. Ketika seorang ulama menghukumi pada sebuah hadis, ketika mereka hanya menghukumi isnadnya saja, itu tidak lantas artinya sama hukumnya dengan matannya. Berbeda dengan pernyataan ketika seorang ulama mengatakan secara mutlak. Ketika seorang hafidh, seorang imam, a'immah, seorang muqad mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu artinya apa? Yang mencangkup terhadap matan dan isnad. Kalau mengucapkannya dengan mutlak. Tetapi ketika sebagian nuqad, sebagian a'immah, ketika mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad, artinya apa? Mereka hanya menghukumi pada isnadnya saja, tanpa menghukumi pada matannya. Kenapa? Karena tidak ada talazum, tidak ada keterkaitan secara langsung, pasti bahwa ketika menghukumi isnad, otomatis menghukumi pada matannya. Tidak. Nah, dibedakan antara taqid dengan itlaq. Ketika seorang ulama menghukumi secara mutlak, hadis ini hadis yang sahih atau hadis yang hasan, artinya apa? Artinya hadis tersebut sahih matannya juga isnadnya. Makanya dikatakan bahwa menghukumi, terutama di zaman kita sekarang, ketika seorang menghukumi terhadap isnadnya saja, ini lebih mudah. Ketika menghukumi suatu hadis, menghukumi isnadnya saja, ini lebih mudah pekerjaannya dibandingkan menghukumi keseluruhan total antara matan dengan isnad. Nah, kenapa? Karena keterbatasan ilmu yang berbeda dengan para a'immah, keterbatasan ilmu di zaman sekarang, ulama-ulama kontemporer dan sebagainya, ketika menghukumi hanya isnadnya saja, ini pekerjaannya lebih mudah dibandingkan ketika menghukumi secara mutlak suatu hadis, mengatakan hadis ini hadis yang sahih, artinya sama saja menghukumi bahwa hadis tersebut matan dan sanadnya sahih. Nah, pekerjaan seperti itu lebih berat. Kenapa? Karena dituntut orang yang menghukumi secara mutlak suatu hadis dengan hukum sahih atau hukum hasan, ini dituntut untuk mengetahui semua jalur terhadap hadis tersebut. Dituntut juga untuk mengetahui isi kandungan matan tersebut, apakah mengandung cacat atau tidak. Makanya ketika seorang mengatakan hadis ini sahihul isnad atau hasanul isnad, ini lebih mudah. Lebih mudah, lebih gampang dibandingkan ketika menghukumi secara mutlak. Nah, ketika ada seorang ulama menghukumi hanya isnadnya saja, itu bukan berarti lantas sama menghukumi terhadap matanya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti, li'illatin, karena illah cacat, maksudnya illah qadihah, cacat yang merusak terhadap yang ada, au lisyudzin, atau karena kejanggalan. Nah, kenapa seorang ulama, a'immah, nuqad, menghukumi pada hadis hanya isnadnya saja, entah hukum sahih atau hasan dhaif, ini tidak lantas sama hukumnya terhadap matan? Karena bisa saja ketika seorang ulama menghukumi sahih atau hasan pada isnad saja tanpa matan, ini karena ada kemungkinan ihtimal adanya cacat, illah atau syudud, kejanggalan terhadap matannya. Makanya beberapa ulama seperti Ad-Daruqutni dan Al-Hakim ketika menghukumi suatu hadis hanya menghukumi isnadnya saja, karena mereka melihat ada keihtimal, ada kemungkinan ternyata matan hadis tersebut ada illahnya, illah qabdihah, atau ada syudzudnya, ada syadnya, ada kejanggalannya. Maka dari itu mereka hanya menghukumi pada isnadnya saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan manzumah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ketika ada seorang ulama, beberapa a'immah menghukumi sahih atau hasan pada sebuah isnad tanpa matannya, maka ketahuilah hal tersebut, artinya mereka hanya menghukumi pada isnadnya saja tanpa matannya saja. Tidak artinya ketika menghukum isnad otomatis sama hukum matanya, tidak. Kenapa? Karena kemungkinan adanya ihtimal terhadap matan hadis tersebut ada cacat, ada illah, ada kejanggalan. Maka dari itu mereka tawakuf tidak menghukumi terhadap matannya. Nah, illah ini, terhadap illah yang ada di matan ini bisa jadi karena isinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih rajih. Mungkin bertolak belakang dengan kaidah umum yang ada dalam syariat agama Islam. Juga mungkin saja matan hadis ini mengandung kejanggalan. Kejanggalan artinya apa? Ia menyendiri, menyelisihi hadis yang lebih rajih. Isinya ternyata tidak sama atau menyelisih terhadap hadis yang lebih rajih. Ketika suatu matan hadis mengandung illah atau syad, maka ia bisa menjadikan hadis tersebut atau matannya tidak bernilai sama dengan isi kandungan sanadnya. Makanya para ulama memilih redaksi sahihul isnad atau hasanul isnad ketika mereka melihat ternyata di matan hadis tersebut ada illahnya, ada syadnya. Nah, akan tetapi walakin, nah ini ada tambahan seperti tambahan kata walakin, wahkumi, maksudnya walakin uhkumi, akan tetapi hukumilah. Nah, ini permasalahan kedua. Wahkumi maksudnya akan tetapi hukumilah, ini khitabnya kembali ke muhaddis atau kepada talib hadis, maka hukumilah lil matni pada matan hadis, maksudnya pada menghukumi pada matannya juga, in atlaqo, ketika memutlakan, memutlakan dalam menghukumi matan hadis, baik itu menghukumi sahih atau hasan, siapa zuhiddin, seorang alim yang hafidh, numi yang dinisbatkan siapa alim pada hafid. Nah ini numi ini kembali fa'ilnya kepada numi dinisbatkan siapa duhiddin, dinisbatkan maksudnya dinisbatkan kepada hafid, kepada hid. Nah, maka akan tetapi ketika ada seorang hafid, seorang ulama minal a'immah, di antara a'immah ahlul hadis, ketika mereka menghukumi secara mutlak terhadap suatu hadis, baik itu menghukumi mutlak dengan hukum sahih atau hukum hasan, contohnya ketika mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, mereka mengatakan secara mutlak tanpa takkid sahihul isnad, atau ada yang mengatakan seorang a'immah mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan secara mutlak tanpa takkid, nah maka ketika kita melihat bahwa yang menghukumi adalah seorang a'immah, seorang hafid minal a'immah, maka kita bisa mempercayakan, bisa taklid terhadap hukum dari a'immah tersebut, pada alim tersebut. Nah, artinya apa? Ketika ada seorang alim yang mengatakan bahwa hadisnya adalah yang sahih, maka itu bisa jadi sandaran bagi kita untuk menghukumi bahwa hadis tersebut sebagai hadis yang sahih baik matannya maupun isnadnya. Nah, inilah perbedaan dengan penjelasan yang awal tadi. Kalau awal tadi itu memuat redaksi hanya menghukumi isnadnya saja. Ketika ada seperti itu, maka belum tentu matannya sama hukumnya dengan isnadnya. Tetapi kalau pembahasan yang kedua adalah kalau ada seorang a'immah, seorang imam dari a'immatul ahli hadis, kita mengatakan secara mutlak bahwa hadis ini hadis yang sahih tanpa takkid terhadap isnadnya saja. Nah, ini seorang ulama atau seorang talib atau seorang pakar hadis, seorang pemerhati hadis bisa menjadikan sandaran bagi dia untuk menghukumi terhadap ucapan a'immah tersebut, menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih baik matan maupun isnadnya. Atau ketika seorang alim minal a'immah menghukumi hasan, hadis yang hadis yang hasan tanpa takkid terhadap isnadnya saja, maka ulama setelahnya atau pembelajar hadis setelahnya atau pemerhati hadis setelahnya bisa taklid, bisa menjadikan sandaran dasar terhadap ucapan ulama tersebut, a'immah tersebut, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan baik matan maupun isnadnya. Nah, inilah perbedaan redaksi yang disampaikan oleh ulama, para ulama. Bedakan antara istilah menghukumi takkid terhadap isnad, ini artinya belum tentu matannya sama karena kemudian ada illah atau syudud, berbeda dengan hukum yang disampaikan itlak mutlak oleh beberapa a'immah, maka kita bisa menghukumi bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sama hukumnya antara matan dengan sanadnya. Kenapa? Karena al-aslu, bahwa hukum asal ini ketika seorang a'immah mengatakan secara mutlak, maka tidak ada syad, tidak ada illah terhadap matannya. Artinya ketika seorang ulama mengatakan hadis sahih, maka kita bisa menghukumi bahwa hadis tersebut sahih baik matan maupun isnadnya, karena matannya. Begitu pula kalau ada a'immah begitu pula ketika ada a'immah yang mengatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan secara mutlak menghukumnya tanpa takkid isnad, maka al-asl Al-Zahir, hukum asal, dan yang nampak adalah tidak ada illah, tidak ada syad terhadap matannya. Maka bisa kita hukumi hadis tersebut hasan secara matan maupun sanadnya. Nah, itulah. Kemudian selanjutnya Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti melanjutkan dalam manzumah beliau, walil qabuli yutlikuna jayyida wa thabita saliha wal mujawwada. Nah, dalam pembahasan matan kali ini atau manzumah seterusnya ini, Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti hendak menjelaskan kepada kita bahwa di antara beberapa ulama, mereka ada yang menggunakan istilah-istilah tertentu untuk menyebutkan hadis yang sahih atau hasan. Jadi kalangan mutaakhirin atau kalangan jumhur ulama, mereka membagi hadis dalam tiga kelompok, tiga jenis atau tiga macam, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Nah, untuk sahih dan hasan ini adalah istilah baku atau istilah yang dipakai oleh umumnya jumhur ulama. Namun sebagian ulama mereka ada yang menggunakan istilah-istilah khusus. Nah, untuk menyebut menilai suatu hadis, baik itu menyamakan dengan hadis sahih atau hasan. Nah, di sini Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti hendak menyampaikan kepada kita mengenai istilah-istilah yang disampaikan oleh beberapa ulama tersebut. Beliau mengatakan walil qabuli. Nah, al-qabul ini bisa masdar bimakna isim maf'ul atau bisa bermakna masdar sesuai dengan aslinya. Kalau maknanya adalah bermakna masdar, ini maksudnya mengandung kata-kata simpanan. Walil qabuli maksudnya adalah walil qabul maksudnya adalah wali qabulil hadisi, dan untuk menerima hadis. Jadi ada kata-kata simpanan. Tapi kalau masdar ini bimakna isim maf'ul, maka ia bermakna maqbulil hadis. Walil qabuli bimakna hadis maqbul. Nah, jadi qabul ini bisa bermakna masdar sesuai dengan aslinya, atau qabul ini bisa bermakna isim maf'ul. Walil qabuli, dan bagi atau pada diterimanya hadis, kalau kita maknai sesuai dengan masdarnya, atau walil qabuli maksudnya al-hadithul maqbul, walil hadithil maqbul, dan bagi hadis yang maqbul. Nah, hadis maqbul ini adalah kebalikan dari hadis mardud. Jadi pembagian di kalangan para ulama bahwa hadisnya terbagi dua secara garis besarnya. Ada hadis yang maqbul, ada hadis yang mardud. Nah, untuk hadis yang maqbul artinya hadis yang dapat diterima, bisa diamalkan, bisa dijadikan hujah. Terbagi dua, yaitu hadis yang sahih dan hasan. Dan hadis yang mardud adalah hadis yang dhaif. Nah, untuk hadis yang maqbul, ternyata para ulama punya istilah untuk menyebut penamaan terhadap hadis maqbul tersebut. Walil qabuli, dan bagi hadis maqbul, yutlikuna memutlakan mereka para ulama, para a'immah. Nah, mereka memutlakan menyampaikan beberapa istilah. Nah, istilah yang memang tidak umum, tidak dipakai oleh jumhur ulama. Yutlikuna memutlakan mereka, memutlakan menyampaikan istilah, redaksi-redaksi untuk menyebutkan hadis. Seperti contohnya, jayyida. Nah, ini istilah yang pertama. Mereka, para imah, memutlakan menyebut dengan istilah jayyid, hadis yang jayyid. Yang kedua, wasabita, dan hadis yang sabit, istilah yang kedua. Kemudian, as-saliha, dan hadis yang salih. Nah, kemudian yang keempat, wal mujawwada, dan hadis yang mujawwad. Nah, di kalangan beberapa ulama, ternyata ada beberapa ulama yang menggunakan istilah lain selain istilah sahih dan hasan untuk hadis maqbul. Yaitu mereka menggunakan istilah hadis yang jayyid, hadis yang sabit, hadis yang salih, hadis yang mujawwad. Nah, ini istilah-istilah yang tidak umum dipakai oleh jumhur ulama. Nah, di dalam manzumah ini hanya sampaikan 4 saja. Ternyata ada tambahan lain seperti istilah hadis qawi, al-hadisul qawi, kemudian hadis ma'ruf, kemudian hadis al-mahfud, kemudian ada hadis al-musyabbah. Nah, jadi totalnya ada 5, 6, 7, 8, 8 istilah yang berapa ulama menggunakan istilah ini untuk penamaan hadis maqbul. Nah, kita kaji satu persatu. Untuk istilah hadis jayyid, nah, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis jayyid ini menurut Ibnu Salah, Ibnu Shalah yang penulis Muqaddimah Ibnu Shalah atau Ulumul Hadis, menurut beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani bahwa Ibnu Shalah ini cenderung menggunakan istilah jayyid sama dengan istilah hadis sahih. Jadi beliau mengatakan bahwa Ibnu Shalah condong dengan pendapat bahwa istilah hadis jayyid ini sama dengan istilah sahih. Jadi sama-sama kuatnya. Jadi ketika ada istilah jayyid, berarti itu sama seperti hadis sahih. Ini menurut pendapat Ibnu Shalah. Nah, hujah beliau karena beliau menukil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah menggunakan redaksi Ajwadul Asanid. Beliau mengatakan Ajwadul Asanid terhadap matan hadis atau sanad hadis yang rijalnya adalah rijal hadis sahih. Maka dari itu Ibnu Shalah mengatakan bahwa istilah hadis jayyid sama dengan istilah hadis sahih. Begitu pula dengan yang disampaikan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi pun di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, beliau pernah menggunakan redaksi hadza haditsun jayyidun hasanun. Nah, hadis jayyid ini maksudnya hadis sahih. Maka dari itu Ibnu Shalah lebih cenderung menyamakan istilah hadis jayyid sama dengan istilah hadis sahih. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, selain Ibnu Shalah mengatakan bahwa antara istilah hadis jayyid dengan istilah hadis sahih ini berbeda. Bedanya apa? Bahwa mereka mengatakan bahwa hadis sahih ini di atas, sedangkan hadis jayyid ini di bawahnya. Jadi mereka mengatakan bahwa hadis jayyid adalah hadis yang tingkatannya di atas hadis hasan lidzatihi, namun belum sampai ke tingkat hadis sahih. Nah, ini mereka mengatakan itu. Makanya mereka mengatakan bahwa istilah hadis sahih ini lebih tinggi derajatnya, kekuatannya dibandingkan istilah hadis jayyid. Ini pendapat yang kedua. Nah, inilah pendapat mengenai dua pendapat mengenai penggunaan istilah hadis jayyid. Kemudian untuk hadis as-sabit, hadis sholih dulu. Untuk hadis sholih, istilah hadis sholih ini kita merujuknya ke pendapatnya Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Beliau dalam risalahnya, risalah Imam Abu Dawud terhadap Ahlu Mekah, beliau mengatakan bahwa hadis yang beliau tulisnya adalah hadis yang sholih. Nah, para ulama setelahnya menjelaskan bahwa sholih, istilah hadis sholih ini bisa mencakup kepada istilah sholih yang maksudnya adalah hadis sahih dan hasan, maksudnya adalah sholih lihtijaj, sholih pantas baik untuk jadikan hujah. Artinya kalau sholih bimakna sholihun lihtijaj, ini maksudnya adalah sholih ini sama bisa digunakan dengan penggunaan istilah hadis sahih dan hadis hasan. Namun kalau sholih ini maksudnya adalah sholihun li'tibar, sholih untuk jadikan i'tibar, maka hadis sholih ini maksudnya adalah sama dengan hadis do'if. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa istilah hadis sholih ini bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa digunakan untuk penyebutan istilah hadis sahih atau hasan, atau bisa juga sholih ini maksudnya adalah digunakan untuk istilah hadis yang do'if. Nah, inilah mengenai istilah hadis sholih. Kemudian selanjutnya hadis ma'ruf. Nah, hadis ma'ruf ini tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Jalaluddin sendiri, tapi beberapa ulama menggunakan redaksi hadis ma'ruf. Untuk hadis ma'ruf ini adalah kebalikannya hadis mungkar. Ketika ada suatu hadis yang dhaif dinilai sebagai hadis yang mungkar, nah maka kebalikannya adalah hadis yang ma'ruf. Hadis yang lebih kuat, yaitu hadis yang lebih kuat sebenarnya adalah hadis ma'ruf. Untuk istilah selanjutnya adalah hadis yang mahfud. Nah, untuk hadis mahfud ini adalah istilah untuk kebalikan dari hadis syad. Nah, hadis mahfud adalah tingkatan yang sahih, yang tinggi, sedangkan di bawahnya adalah hadis syad. Bedanya apa antara mahfud dengan ma'ruf? Kalau mahfud ini adalah hadisnya sahih. Antara mahfud dengan syad, hadisnya sama-sama sahih, perawi hadis sahih. Namun untuk hadis yang syad, perawinya sahih tapi ia menyelisih terhadap hadis yang mahfud, hadis yang lebih kuat, yang lebih rajih tingkatannya di atas dirinya. Makanya ia disebut hadis yang syad. Sama-sama sahih, perawinya adalah perawi yang sahih, bukan perawi yang dhaif. Namun karena ada kejanggalan, ada syad di dalam penyampaian hadisnya, maka ia dinilai sebagai hadis yang syad. Sedangkan yang di atasnya, yang lebih rajih adalah sebutnya hadis yang mahfud. Kemudian, bedanya dengan perbandingan antara ma'ruf dengan mungkar, kalau ma'ruf dan mungkar ini adalah perbandingannya adalah untuk hadis yang perawinya dhaif. Kalau ada perawinya dhaif menyampaikan hadis bertentangan dengan hadis di atasnya, maka disebutnya hadis yang mungkar. Sedangkan yang di atasnya yang lebih rajih adalah hadis yang ma'ruf. Inilah perbedaan antara ma'ruf mungkar dengan mahfud dengan syad. Nah, sebagian ulama pun menggunakan istilah hadis yang ma'ruf, hadis yang mahfud. Kemudian selanjutnya, mujawwad dan sabit. Nah, untuk mujawwad dan sabit, para ulama mengatakan bahwa istilah mujawwad, hadis sabit, ini memuat terhadap hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi ketika ada ulama mengatakan bahwa hadis adalah hadis yang mujawwad, artinya apa? Redaksi istilah mujawwad ini bisa digunakan untuk mengungkapkan istilah hadis sahih juga hasan. Nah, nanti ada ikhtilatnya. Namun di kalangan para ulama, ketika ada istilah dari para ulama hadis ini hadis yang mujawwad, artinya apa? Bahwa hadis ini dinilai sama seperti hadis sahih. Begitu pula sabit. Ketika disebut hadis ini hadis yang sabit, maka dinilai sama dengan istilah hadis sahih. Nah, ini istilah mujawwad dan sabit. Namun untuk istilah hadis sabit nanti akan ada ikhtilaf, disampaikan, diisyaratkan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Nah, inilah beberapa istilah-istilah yang dipakai di kalangan beberapa ulama, yaitu jayyid, sabit, solih, mujawwad, termasuk tambahan tadi qawi, kemudian ma'ruf, mahfud, dan musyabbah. Nah, kemudian Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, melanjutkan, wahadihi, dan adapun ini semua istilah-istilah yang disampaikan tadi, yaitu jayyid, sabit, solih, mujawwad, termasuk tambahannya lah qawi, ma'ruf, mahfud, musyabbah, ini bainas sahihi wal hasani, bainas sahihi diantara hadis sahih tingkatannya, wal hasani dan hadis hasan. Nah, istilah-istilah yang disampaikan tadi yaitu jayyid, sabit, solih, dan mujawwad khususnya, ini menurut Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti tingkatannya adalah di antara tingkatan hadis sahih dan hasan. Jadi sama-sama dengan hujjah, cuman untuk penilaiannya ini di antara keduanya. Ketika ada ulama melihat suatu hadis ternyata dikategorikan sebagai hasan, tidak, karena ia lebih tinggi. Namun dikategorikan sebagai hadis yang sahih, ia pun tidak, karena tingkatannya lebih rendah. Nah, tengah-tengahnya apa? Makanya mereka menggunakan istilah tadi, istilah jayyid, istilah sabit, istilah solih, istilah mujawwad, dan lain sebagainya. Makanya kata Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, wahadihi bainas sahihi wal hasani, istilah-istilah ini digunakan untuk penyebutan hadis di antara hadis sahih maupun hadis hasan. Nah, itu makanya kalau ada ulama mengatakan hadis ini hadis jayyid, maka bisa dipastikan, oh ini mungkin saja nilainya, derajatnya lah di antara sahih maupun hasan atau seterusnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini mengenai lafaz-lafaz tadi. Nah, selanjutnya, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti hendak menjelaskan istilah hadis musyabbah. Nah, waqarrabu dan mendekatkan, menganggap dekat mereka ulama, musyabbahatin pada hadis-hadis musyabbah, pada hadis-hadis yang disebut dengan istilah musyabbah, mereka mendekatkan min hasanin dari derajat hadis hasan. Nah, untuk istilah hadis musyabbah, mereka para ulama mengatakan bahwa istilah musyabbah ini dekat dengan derajat istilah hadis hasan. Jadi kalau ada ulama mengatakan bahwa hadisnya hadis yang musyabbah, artinya apa? Derajat hadis tersebut dekat dengan derajat hadis hasan. Nah, ini menurut sebagian ulama. Nah, dekatnya istilah musyabbah dengan hasan ini sama seperti tadi, dekatnya hubungan antara jayyid dengan sahih. Kalau tadi sampaikan bahwa antara istilah jayyid dengan sahih adalah ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan derajatnya sama, istilah jayyid dan sahih. Tapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa jayyid ini di bawah sahih. Artinya apa? Jayyid ini dekat dengan hadis sahih dan di atas hadis hasan lidzatihi. Nah, sama. Untuk hadis musyabbah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis musyabbah ini dekat dengan hadis hasan. Nah, ini yukorib korwabu wa korwabu musyabbahatin min hasanin, mereka menganggap dekat istilah musyabbah dengan istilah hasan. Nah, ini jadi kaitannya sama, hubungannya seperti antara jayyid dengan sahih. Kemudian selanjutnya, tadi disebutkan musyabbah. Nah, sekarang Imam Asyuti menjelaskan mengenai istilah as-sabit, istilah hadis sabit. Wahal yakhussu, maaf, wahal yukhussu, dan apakah dikhususkan, jadi ulama ikhtilaf, dan apakah dikhususkan bisahihi dengan hadis sahih, apa as-sabitu istilah hadis sabit. Nah, ketika ada ulama menyebutkan istilah hadis ini hadis yang sabit, ulama ikhtilaf, apakah istilah hadis sabit ini khusus untuk menyebut hadis sahih saja, untuk menyamakan istilah hadis sahih saja, atau istilah sabit ini bisa mengandung pengertian, iya, bisa memuat sama nilainya dengan hadis sahih juga hasan. Jadi ulama ikhtilaf, ada dua pendapat. Ketika ada istilah hadis ini hadis yang sabit, sebagian ulama mengatakan bahwa istilah sabit ini adalah khusus untuk menyebut hadis sahih saja. Artinya kalau ada ulama mengatakan hadis ini sabit, berarti ini sama sih dengan hadis sahih. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa istilah sabit ini tidak hanya khusus untuk istilah atau menyebut menyamakan derajat sama dengan untuk istilah hadis sahih, tidak, tapi juga bisa memuat terhadap hadis hasan. Makanya karena ada ikhtilaf, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menggunakan redaksi istifham, pertanyaan. Wahal yukhassu, dan apakah dikhususkan bisahihi dengan hadis sahih, apa as-sabitu redaksi as-sabit, redaksi istilah as-sabit. Nah, apakah dikhususkan istilah sabit ini untuk hadis sahih saja, ataukah ia juga bisa memuat untuk hadis hasan? Ulama ikhtilaf. Makanya Jalaluddin As-Suyuti menggunakan redaksi pertanyaan yang mengisyaratkan adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Au atau yashmulu, yashmalu atau memuat apa istilah sabit al-hasana al-husna pada hadis hasan. Nah, ini pendapat kedua. Atau istilah sabit ini bisa memuat pada sahih juga hasan. Nah, ulama ikhtilaf. Nah, kemudian beliau mengatakan niza'un. Nah, ini mengandung kalimat tersembunyi, maksudnya fihi niza'un. Di dalam pembahasan ini niza'un, ada perselisihan sabitu yang tetap. Ada perselisihan yang tetap di kalangan para muhakkikin. Sebagian berpendapat bahwa sabit ini khusus untuk istilah sahih saja, hadis sahih saja. Sebagian lain berpendapat bahwa sabit ini bisa mencangkup istilah sahih maupun hasan. Ulama ikhtilaf gitu. Nah, adapun Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala lebih cenderung dengan pendapat bahwa istilah as-sabit ini bisa mencakup sahih juga hasan, sebagaimana yang beliau kuatkan, beliau jelaskan dalam kitab beliau Tadrib Rawi. Dalam kitab Tadrib Rawi beliau merojihkan atau menjazmkan, memastikan bahwa istilah sabit ini memuat, bisa memuat sahih maupun hasan. Adapun dalam manzumah beliau, manzumah Alfiyah Suyuti ini, beliau tidak merojihkan, hanya menyampaikan saja bahwa ada ikhtilaf fihi niza'un sabitu. Nah, itulah beberapa istilah yang disampaikan oleh beberapa ulama. Istilah jayid, istilah sabit, istilah soli, istilah mujawad, maksud tambahan tadi istilah qawi, istilah ma'ruf, mahfud, dan musyabbah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu 'alan nabiyil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.